Puji nama Tuhan, shalom semua jemaat Gereja First Love Fellowship dan juga yang baru pertama kali hadir, yang mau yang berkunjung dalam kebaktian online ini, dan siapapun yang mendengarkan rekaman firman Tuhan ini lewat website kita, lewat link yang disiarkan di WhatsApp. Damai sejahtera Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus berlimpah dalam hidup kita. Haleluya, katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Sepanjang tahun 2021 adalah tahun di mana Tuhan mencanangkan, mengajar kita, kita dengungkan tahun penuh kerendahan hati ilahi. Kerendahan hati ilahi adalah modal yang sangat-sangat berguna dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, karena disitulah kita akan dibukakan segala hikmat awal-awalnya, mulai dari kerendahan hati di mana kita belajar untuk takut akan Tuhan yang mendatangkan hikmat. Ya, takut akan Tuhan itu bukan takut karena kita ini ada cerita lucu nih. Tadi mau sempat kesaksian, tapi nanti kita kesaksian di tahun 2021 dan apa yang kita rindukan tahun 2022 setelah kebaktian, ya. Kita rindu semuanya mulai dihangatkan dengan kesaksian-kesaksian. Kita akan lebih lama hari ini sebagai kebaktian terakhir tahun 2021, ya. Kadangkala takut sama Tuhan itu bukan lo takut seperti kita nonton film Indonesia horor, ya. Konon film Indonesia itu film horor yang paling serem di satu dunia. Kalah film Jepang, kalah film Amerika, ya, sama versi orang Indonesia. Ini ada cerita lucu, saudaraku. Ini kemarin di Bekati tadi Cilidia udah kasih bocoran, kita kesaksian, puji nama Tuhan, ini cuti pertama. Pastor masih ada cuti 24 hari, ya. Jadi diambil semua di penghujung tahun, ya, mulai minggu lalu. Nggak pernah ambil cuti, ya, karena mau ditabung buat nanti kalau Kevin, Jason, Justin datang ke Indonesia bisa main, tapi Tuhan yang berkuasa, ya. Pengennya mereka datang ke sini, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Kita belajar berserah kepada Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Mereka yang penting aman dan sehat, puji nama Tuhan di sana. Karena statistiknya UK ya memang lagi ya boleh dibilang lagi tinggi-tingginya. Itu di UK itu tingkat COVID-nya itu lebih tinggi daripada tahun lalu. Ini yang break record, ya. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan masih pegang kendali. Tuhan masih peduli dan pegang kuat kuasa apa yang terjadi di sekeliling kita. Amin. Tingkat kematiannya sangat rendah dibandingkan yang sebelumnya. Mungkin karena sudah ada kekebalan, ya. Cuti pertama kita main ke Bandung, Tuhan luar biasa, ya. Tuhan pakai, ya, seorang hamba Tuhan ini, ya. Saya bilang mereka hamba Tuhan karena mereka itu sekarang setelah 10 tahun mereka memulai bisnis, mereka overstay visa mereka, mereka pulang baik-baik dari UK balik-balik. Mereka, puji nama Tuhan, mereka balik ke UK pun mengunjungi bertamasya, nggak apa-apa, nggak masuk blacklist. Tapi yang luar biasa, kehidupan mereka diubah Tuhan, dipakai Tuhan, dan mereka melayani Tuhan. Diberkati Tuhan luar biasa. Dua-duanya punya perusahaan yang berbeda dan saling mendukung. Yang satu finishing pencetakan, yang satu pencetakan dasarnya, ya. Tapi Tuhan pakai mereka luar biasa, dan mereka ingat kita, dan mereka khusus kunjungi, dan mereka juga menghost kita dengan luar biasa. Kami berasa dilayani oleh mereka dengan kerendahan hati. Kami pergi ke salah satu studio theme park di sana, ya. Saudara udah pasti tahu lah, di Bandung cuma ada satu indoor theme park, ya. Ini ada rumah hantunya, saudara. Rumah hantunya versi Indonesia itu lumayan menakutkan, karena kita masuknya pas belakangan udah pada sepi. Kita nggak tahu ini tutup apa enggak, tapi di depannya pintunya nggak ada yang ngantri, nggak ada yang bilang tutup. Kita datang, kita masuk, saudara. Si Nicholas mengambil keputusan yang bijaksana. Papi, mami, I'll stay. Dia nggak mau ikut, saudara. Ya udah, kita pikir ya udahlah, udah bayar tiket terusan, kita berani-beraniin, saudara. Ya ampun, saudara, ya. Jadi kita mungkin, saya ngintip Cili dia setengah dari naik kereta itu ke dalam lorong-lorong itu dia merem terus, saudara. Iya, ini kita iseng aja karena kita udah bayar, ya, naik, ya naik aja karena udah mau habis waktunya. Tapi poin saya, takut sama Tuhan itu takut yang mengasihi, bukan takut kalau kita ngelihat yang hantu. Enggak. Ya, takut sama Tuhan itu awal dari kerendahan hati kita. Ya. Nah, kerendahan hati ini membukakan tingkat-tingkat langit di surga. Ya. Tuhan akan naikkan kita, di level Raja Wali terbang tinggi yang semakin hari kita semakin kuat menantang melewati badai, melewati guncangan yang ada di kehidupan kita. Tahun 2022 ini tahun Tuhan yang canangkan tahun pemulihan bagi kita semua. Tahun di mana Tuhan akan kembalikan waktu-waktu kita, resources kita, keuangan kita sekalipun, hubungan kita pun yang mungkin terluka, terkorbankan karena pandemi. Ya, Tuhan mau pulihkan, ya. Inilah saatnya kita akan dibangkitkan dan dipulihkan. Nah, di penghujung tahun 2021 ini Tuhan ingatkan kita untuk bagaimana menjaga damai sejahteranya Tuhan. Kunci kata untuk kebaktian kita di bulan Desember ini tentang damai. Karena sang Raja Damai datang. Natal itu selalu digambarkan sebagai Raja Damai, Pangeran Damai, Prince of Peace. Raja Damai datang ke dunia. Diingatkan kembali kita, dunia yang gelap, kita nyalakan lilin waktu Natal 2 minggu yang lalu. Melambangkan sang terang setelah datang. Ya. Nah, tapi kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak mengenali, banyak sekali badai kehidupan, stres, ya, yang kita akan pelajari hari ini, itu akan berusaha merampas atau mengalihkan damai sejahtera yang kita sudah miliki. Dalam survei, di dunia ini ada 7 sumber yang menjadi sumber stres kita. Kita sebagai anak Tuhan harus tahu ini, bagaimana caranya kita mengalahkan stres itu. Kalau enggak, nanti kita akan ke bawah. Ya, ada 7 ya, sumber stres yang berdasarkan survei di dunia ini. Yang pertama itu kekhawatiran. Ya, yang pertama itu kekhawatiran. Tuhan Yesus khusus membagikan firman-Nya di beberapa pasal tentang firman Tuhan di Perjanjian Baru banyak membahas tentang hal kekhawatiran. Ya. Nah, ayat firman Tuhan memang banyak hari ini, tapi kita mau fokus ke 6 ayat saja di Mazmur 23 mulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan 6 ayat ini akan membagikan kita anekdot atau antidot atau vaksinnya untuk mengalahkan sumber stres ini. Ya. Saudara boleh catat, ya. Sumber stres kita yang pertama adalah hal yang mengenai kekhawatiran. Daud di pasal yang 23 Mazmur 23 ayat 1 berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Kita nggak bakalan akan kekurangan kalau kita ngikut Tuhan dan percaya Tuhan ada di depan kita sebagai gembala yang menuntun kita. Kita yang sudah banyak, ya, apalagi pastor salah satunya yang sudah berkecimpung di dunia perbankan selama 25 tahun, mulai kerja di tahun 96, ya, mau memasuki 24 berarti ya. Atau 26 tahun memasuki tahun 26 tahun di perbankan, sedikit banyak akan tergoda untuk mengandalkan keahlian, pengalaman dalam mengambil keputusan, ya, dalam memenuhi kebutuhan ibu dan anak, istri dan anak-anak, dalam menabung untuk masa depan sekolah anak-anak, ya. Tapi nggak bisa dipungkiri, kita harus ada kalanya mengenal dan berhenti dan bertobat. Tuhan, aku ini ada karena berkat-Mu ada. Sumber dari penyediaan Tuhan datang dari Tuhan sebagai gembala, bukan karena sudah kerja di perbankan 25 tahun. Ya. Pastor bisa kasih kesaksian, ya. Pekerjaan itu ada, bisa enggak ada. Tahun 2017 dikata selesai. Enggak tahu kenapa kontrak selesai. Puji Tuhan, kita harus balik ke Inggris 7 tahun di Qatar. Itu pun kita enggak nyangka sampai 7 tahun bisa kerja di Qatar. Tahu-tahu Tuhan bukakan pintu, pastor bisa kerja di PT Bank CIMB ini agak TBK di sini. Dan puji Tuhan itu membuka berkat juga untuk kita bisa sebagian tinggal di Indonesia, sebagian anak-anak tinggal di Inggris karena harus melanjutkan sekolah. Ya, tapi setiap dari kejadian ini kita bisa bersaksi bukan karena keahlian kita, tapi karena kita mengandalkan Tuhan yang menyediakan, aku nggak khawatir. Tuhan yang menyediakan. Kalau tuh saudara bisa pegang penyediaan, karya penyediaan Tuhan ya, Tuhan ada penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pimpinan Tuhan. Ya, bahasa Inggrisnya, presence of God, provision from God, protection of God, and providence by God. Ya. Yang paling dinikmati kita memang karena pastor percaya, Daud itu bisa menulis Mazmur 23 karena dia pertama-tama dia mencintai presence of God. Penyediaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Orang yang mencintai penyertaan Tuhan akan mudah matanya dibukakan untuk bisa melihat penyediaan dari Tuhan. Kalau dia intim dengan Tuhan, dia nggak mudah terintimidasi oleh mungkin ada badai kekurangan dalam hidupnya, ada badai bil-bil yang belum terbayarkan, ada badai uang sekolah anakku yang belum terbayarkan misalnya. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan dan berikan damai, aku nggak khawatir, Tuhan akan sediakan. Kalau kerjaan hari ini kerjaan aku tidak lagi kerja di sini, Tuhan akan bukakan pintu untuk kerja di tempat lain. Ya. Kita banyak diuji selama pandemi. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya. Hamba Tuhan bersaksi, gimana gereja yang dari 3.000 jadi 300. Kejadian. Mau sewa gedung karena belum ada gedung. Mikir-mikir karena lagi COVID. Jemaatnya kuatnya, gerejanya kuat nggak secara finances? Banyak sekali kita diuji sebanyak pandemi ini. Tapi yang pertama, kekhawatiran kita harus kalahkan dengan firman Tuhan, Tuhan yang menyediakan. Lewat penyertaan Tuhan, kita diingatkan Tuhan yang menyediakan segalanya. Segala berkatku sumbernya datang dari Tuhan. Yang kedua, sumber stres yang kedua, adalah bahasa Inggrisnya hurry, keterburu-buruan kita, ketergesa-gesahan kita. Ya. Saudara boleh renungkan setelah kebaktian ini. Ya. Banyak sekali stres yang bisa kita hindarkan dalam hidup ini kalau kita berpegang penuh sepenuhnya dalam waktunya Tuhan. Stres terjadi kalau kita merasa Tuhannya lambat. Aku nunggu mana Tuhan? Atau Tuhannya kecepatan, kita merasanya. Kok Tuhan kagetin saya ini? Kan saya belum siap Tuhan. Nah, ya. Mudah sekali kita jadi stres. Ya. Nah, di sini Daud langsung bicara di ayat yang berikutnya. Dikatakan cukup tiga kata. Dia kata, ia membaringkan aku. Kita nggak usah baca bahas yang selanjutnya. Tapi dia sadar Tuhan yang membaringkan dia. Itu penting loh saudara. Berarti dia juga tahu Tuhan yang mau dia istirahat. Orang yang terburu-buru kerjanya dalam hidup ini dikejar waktu. Ya. Saya ngerti. Ya, di bank dikatakan uang itu, waktu itu adalah uang. Benar. Ya, pastor kerja di corporate banking, ngasih pinjaman triliunan ke perusahaan-perusahaan besar. Itu satu kali kita gagal kirim uang ratusan miliar, dendanya itu bisa ratusan juta loh. Kalau setelah satu, waktu itu benar-benar waktu adalah uang. Ya, tapi dikatakan firman Tuhan Daud bilang ia membaringkan aku. Apa ini poinnya? Poinnya untuk mengalahkan stres yang berasal dari keterburu-buruan, tergesa-gesanya. Betapa kita merasa dunia ini cepat berlalu, kita harus gesit. Ada yang melihat dunia ini seperti perlombaan, saudara. Jangan. Jangan melihat kehidupan ini sebagai perlombaan. Jangan. Itu hanya akan membuka pintu stres dalam kehidupan saudara. Dan damai saudara, damai sejahtera saudara akan mudah terusik. Kalau saudara nggak handle sumber stres yang kedua ini. Belajar mencari waktu mengingat Tuhan sebagai gembala, Ia membaringkan aku. Belum apa-apa, Daud udah duluin ini. Dia membaringkan aku. Tuhan mau saudara dan saya beristirahat penuh di dalam Dia. Tuhan juga istirahat. 6 hari karya penciptaan. Dia puas. Manusia yang terakhir sungguh amat baik. Lalu dia istirahat di hari yang ketujuh. Selama liburan senang sekali, ya makan, ya ditraktir, di host sama teman makan, kita juga gantian host mereka makan. Pokoknya kalau saudara pengen tempat-tempat hiburan apa tempat turis sama restoran enak, bisa tanya Cili, dia itu masih ingat ya. Senang, tubuh ini perlu disegarkan ya. Tadi Cili dia bilang kita tuh hampir nggak pernah take holiday the whole year ya. Kalau tahun lalu masih mending, pastor bolak-balik ya ke Inggris ya, kerja dari Scotland 2,5 bulan terhibur lah ya kan. Tapi ini benar-benar 1 tahun kita belum ambil cuti ya Tuhan. Nah, tapi selain fisik, kita juga perlu disegarkan secara rohani. Nah, secara rohani saudara harus pilih. Kalau teman bergaul dengan teman seiman, istirahat rohani saudara akan efektif. Tapi kalau saudara salah ngumpul, bukan istirahat rohani yang saudara dapat. Tambah stres saudara. Karena saudara ada prinsip yang berbeda antara dunia dengan rumah Tuhan. Yang ketiga, emosi kita juga perlu disegarkan. Ya. Pastor bisa spend time ketawa banyak-banyak. Kalau ada kesel, keselnya nggak lama-lama. Sama istri, sama anak-anak. Ya. Pastor lupa kapan pastor bisa sedekat sama Nicholas main bercanda terus. Ya. Disegarkan. Ya. Tuhan mau membaringkan kita. Nah, yang ketiga, sumber stres yang ketiga ini keramaian. Keramaian. Apa maksudnya? Sumber stres yang ketiga ini keramaian. Di mana saudara berkecimpung di dunia, kalau kita nggak hati-hati, keramaian itu akan membuat saudara stres. Kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang di mana kalau saudara berkumpul di dalamnya, membawa yang terburuk dari saudara, saudara harus hindari. Kalau saudara ketemu dengan grup ini di tempat kerja, lama-lama jadi bercandanya agak, you know, nggak kudus, ngomongnya yang ngeres-ngeres, hindari. Itu akan menjadi sumber stres saudara. Ketemu dengan kelompok di gereja, tapi kerjaannya ini teman-teman, jangan gereja deh ya. Teman sekolah yang kuliah, tapi kerjaannya kalau ngumpul ketemu sama mereka bukannya belajar bersama-sama, tapi malah ngomongin orang lain. Hindari. Keramaian yang bukan dari Tuhan, yang tidak sesuai dengan pimpinan Tuhan, akan membuat kita mudah stres. Ya, firman Tuhan berkata selanjutnya ya, yang tadi, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, lalu Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Nah, jadi gimana Pastor supaya saya menghindari yang gak enak itu? Harus saudara isi dengan yang baik dan yang indah dan yang mulia. Ya, bawa teman sehidup saudara yang punya suami, bawa istri dan anak-anak pergi mengunjungi segala. Ini gak kebetulan Daud tuh bilang rumput yang hijau dan air yang segar. Coba saudara ke gunung di Jerman contohnya, itu di Baden-Baden, itu hutannya bagus sekali, sungainya bagus sekali, danaunya bagus sekali ya, pohon pinus di mana-mana ya. Apalagi kalau saudara ke Scotland juga ya, itu pemandangannya bagus ya. Saudaraku, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa di Taman Firdaus, Taman Eden. Ada maknanya. Tuhan mau kita hidup kita diisi dengan keindahan dari dunia yang sesungguhnya. Bukan keindahan yang palsu. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan, untuk mencantikkan segalanya, bukan dalam hati mereka. Tuhan mau hati kita diisi dengan keindahan dari Tuhan. Karena kalau kita salah berkumpul, salah berhabitat, akan menjadi sumber stres yang keempat. Tuhan mau tujuannya menyegarkan saudara. Apa sih yang bisa menyegarkan kita? Ketenangan di dalam Tuhan. Menikmati karya ciptaan Tuhan yang alami. Tuhan mau. Dia katakan, ia menyegarkan jiwaku. Tuhan mau jiwa kita disegarkan. Ayo, cari waktu istirahat supaya enggak stres pandemi. Cari waktu untuk disegarkan. Izinkan Tuhan menyegarkan jiwa saudara. Jauhi kerumunan. Tuhan Yesus itu populer sekali waktu itu. Buat mukjizat satu kampung ikutin. Populer. Tapi stres nggak? Stres. Ingat nggak? Waktu ada satu kampung ngusirin Tuhan Yesus keluar dari kampung karena Tuhan Yesus izinin dua orang kesurupan, setannya dimasukin ke ribuan babi-babi, babinya itu jatuh dari jurang mati semua. Mereka ngusir loh, bayangin Tuhan Yesus udah nyembuhin orang, tapi ini orang keikatan keuangannya kencang satu kampung. Tuhan Yesusnya yang diusir, stres. Tapi Tuhan Yesus tahu, dia menghindar dari kerumunan. Habis mukjizat, banyak orang ngikutin Tuhan Yesus, dia menghindar mencari ketenangan. Ya. Yang keempat sumber stres yang keempat ini ada hubungannya dengan keuangan juga, ya. Dikatakan banyaknya pilihan bisa membuat kita stres. Dunia ingin saudara dan saya berkuasa, punya posisi, punya uang supaya saudara boleh memiliki pilihan yang lebih banyak. Uang pada dasarnya adalah hak untuk memilih. Benar? Kalau saudara punya uang 10 ribu rial, mau beli mobil, pilihannya makin sedikit dibandingkan kalau saudara punya 100 ribu rial. Benar? Tapi kalau kita nggak hati-hati, ya, kita terdorong untuk stres, khawatir untuk pilihan yang kita harus ambil, karena kita nggak mencari Tuhan sebagai gembala kita yang memimpin kita. Kita tengok Daud. Di ayat yang ketiga dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudaraku, banyak dari kita sungkan minta Tuhan tuntun kita dengan alasan kita nggak mau ngerepotin Tuhan. Aku bisa, aku ngerti Tuhan. Beli rumah harus yang di sini, tinggal di sini, yang ini. Karena aku tahu, karena aku udah ini Tuhan. Kita nggak mau involve Tuhan. Kalau udah salah pilih, baru nanya Tuhan, Tuhan tolong dong, aku mau yang kayak gini. Ya. Tapi Daud dikatakan sini, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan memegang reputasi dia sebagai Tuhan saudara. Ya. Dia tidak akan mengecewakan. Ketika saudara meminta pimpinan dari Tuhan, Tuhan akan pimpin. Domba dan gembala, gembala itu jalan duluan, domba ngikut gembala. Lain kalau saudara jadi gembala kambing. Ya, gembala kambing-kambingnya di depan dipecut-pecutin gitu. Kalau domba, gembalanya jalan, dombanya ngikut suara. Suara gembala itu didengar dombanya. Ya. Nah, kita cepat aja, kalau enggak ini waktunya lama. Ini pastu bagikan 2 minggu berturut-turut ya di bahasa Inggris kebaktian. Yang kelima, ini loss of privacy. Ya, yang bikin sumber stres kita yang kelima ini, kita kehilangan waktu kita dengan Tuhan karena kita membukakan diri kita kepada dunia yang membuat kita terpenjara. Contoh paling gampang ini ketika kita bersosial media. Ya, apa-apa dibuka di sosial media. Ketika kita mendapat komen yang gak enak, kitanya merasa stres. Kenapa gak semua orang menyukai aku? Hidup kita mulai tertarik untuk aku harus membuat mereka suka pada aku. Dan itu hanya akan membuat saudara hidup penuh dengan bayang-bayang. Penuh dengan bayang-bayang nih, aku kalau aku pakai baju ini nanti orang ngeliatnya gimana ya, posenya bagus gak ya? Boleh-boleh saudara bersosial media, tapi hati-hati, jangan sampai ya, yang nggak usah merasa tertuju, ya nggak apa-apa ya bersosial media, tapi kita harus tahu batasannya, jangan sampai kita hidup dipenjara oleh opini orang lain. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan bukan karena banyaknya yang like, banyaknya yang komentar positif kepada saudara. Ingat, Daud khusus berbicara tentang ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, apa yang menghibur kita sekarang? Pimpinan Tuhan kah? Gadah Tuhan kah? Tongkat Tuhan kah? Gadah dan tongkat Tuhan ini bukan untuk ngegebuk loh ya saudara. Enggak. Gadah dan tongkat ini untuk mimpin. Kalau mulai nyerong jalannya Tuhan engkolin, panggilin lagi. Kalau jatuh ke gundukan, kayak bukan jurang ya, jatuh ke bawah itu ditarik pakai gadahnya. Ya, Tuhan tarik. Ya, itu pimpinan Tuhan. Ya. Hidup dalam bayang-bayang tuh enak. Tapi kita tahu bayang-bayang itu kadang-kadang lebih besar daripada objeknya, benar? Ya, tergantung sinarnya, tapi kecuali kalau sinar matahari di atas kepala kita, bayang-bayangnya di bawah kaki kita. Kalau kita di dalam naungan Tuhan, bayang-bayang itu menjadi kecil. Ya, karena kenapa pastor pakai kata bayang-bayang? Karena bahasa Inggris aslinya, though I walk through the valley of the shadow of death. Ya, bahasa Inggris itu pakai shadow, kebayang-bayang. Ya, di sini lembah kekelaman. Ya, kekelaman itu kayak bayang-bayang serem. Tapi saudara tahu, bayang-bayang itu ada karena ada terang, benar? Kalau nggak ada terang, nggak ada bayang, gelap. Benar? Bayang-bayang itu ada karena terang. Nah, ini kembali kepada tadi, main-main jalan ke itu. Ya, memang nggak boleh sih. Ya, anak kami ambil keputusan yang baik, dia nggak mau ikutan, dia takut. Ya, ya kita merem. Ya, jadi kita langsung ngintipin cili dia, setengah dari naik kereta itu, cili dia mah merem aja, nggak mau ngeliatin, ditakut-takutin ya pakai di rumah hantu itu. Ya, mak poinnya apa? Kalau kita dalam bayang-bayang itu, cari sinarnya, jangan fokus di bayang-bayangnya. Saudara sedih karena saudara ngepost di Facebook atau di Instagram, tapi ada orang yang mengkritik saudara, bahkan di situnya mungkin baik, ternyata dia ngomongin saudara yang tidak baik di tempat yang lain atau di Facebooknya dia. Saudara, jangan hidup di bayang-bayang itu. Saudara, balik arah, cari sinarnya. Siapa aku di mata Tuhan, itu sumber sinar. Kenapa? Karena Tuhan adalah terang kehidupan dan dia bilang, engkau juga adalah terang kehidupan. Ya. Saudaraku, kalau mau terang, ikut terang. Ya. Bagaimana bersikap untuk sebagai terang, cari sumber terangnya. Ya, jadi kalau saudara merasa opini orang lain itu mencekam hidup kita, cari tentang opini Tuhan tentang saya. Tahukah saudara, Bapa kita di surga, begitu ngelihat saudara, dia nggak bisa ngelihat apapun kecuali satu, bahwa saudara adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara itu orang yang dibenarkan, saudara. dan dibenarkannya itu kualitasnya darah dari anaknya sendiri, Kristus Yesus. Darah itu sungguh luar biasa kuasanya. Darah itu nempel status saudara selama-lamanya menjadi orang yang dibenarkan karena saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya. Yang dua terakhir secara cepat saja, yang kemajemukan yang membuat saudara stres, itu yang keenam, kemajemukan, pluralism. Hari-hari ini kita banyak, nggak besar, di tempat kerja ada yang suka kita, ada yang nggak suka kita. Tapi kalau saudara fokusnya nggak suka, nggak nyaman dengan orang yang mengkritik saudara di tempat kerja dan dia sebal sama saudara, saudara bisa stres. Tapi kita mau belajar, ya, dikatakan di Mazmur, Daud bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan bilang, Daud bilang, di hadapan musuhku pun, yang mau membunuhku pun, aku bisa dibuat Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Aku gak perlu takut, aku bisa bersantap makan di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kalau saudara ditaruh di tempat di mana ada kumpulan orang yang suka sama saudara dan tidak suka sama saudara, gak usah stres. Ya, anak-anak kita ajarin. Nanti nih kalau ke sekolah nih, mau SD, SMP, SMA, ada teman-teman yang gak suka kamu, ada teman-teman yang suka sama kamu. Apalagi Nikolas. Nikolas itu pede karena dia kasih sayangnya penuh sama kita. Ya, dia gak mau mencari perhatian teman-temannya. Either dia, teman-temannya terima dia, gak apa-apa. Ya. Kenapa? Kalau enggak, saudara akan dibentuk oleh opini orang lain. Bahkan saudara bertindak pun akan ditentukan oleh pendapat orang lain. Itu akan membuat saudara stres karena DNA saudara adalah DNA Raja Wali, bukan DNA ayam. Saudara itu dibuat Tuhan untuk terbang, bukan untuk mengais-ngais. Amin. Yang terakhir, sumber stres yang terakhir adalah takut akan masa depan, apa yang terjadi di masa depan kita. Tapi Daud berkata di ayat ke-6, sebagai kesimpulan kita, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, pertanyaannya, seumur hidup sama sepanjang masa, itu udah termasuk masa depan kita enggak? Sudah. Masa lalu kita, masa sekarang, masa depan, itu sudah termasuk dalam sepanjang masa dan seumur hidup kita. Dikatakan sini, kebaikan dan kemurahan belaka mengikuti kita. Saudara-saudara, hari ini yang ngejar-ngejar saudara apa? Firman Tuhan bilang, kebaikan dan kemurahan belaka yang mengejar-ngejar saudara, mengikuti saudara. Yang membuat stres saudara adalah kalau saudara dikejar sama deadline di tempat kerja, ya, laporan yang harus dikerjakan, budget yang kuota yang harus dicapai tahun 2021 ini gimana, ya, pasti suka cerita sama Cili, dia kalau udah dapat transaksi budgetnya tuh penuh sedikit demi sedikit, selalu ngucap syukur, ya. Tapi dikatakan di sini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ketika saudara percayakan firman Tuhan ini di Mazmur 23 ini dari ayat 1 sampai 6. Saudara baca di rumah sekali lagi. Ya. Saudara bisa hidup lepas dari stres itu. Saudara bisa menjaga damai sejahtera itu enggak lepas dari saudara. Ketika saudara tahu firman Tuhan adalah dia telah memberikan kebaikan dan kemurahan untuk mengikuti kita. Bukan deadline. Bukan. Tapi ini bukan berarti saudara pastor ngajarin saudara untuk lepas dari tanggung jawab. Enggak. Ya, kita harus menjadi orang yang tanggung jawab dan kerja keras. Firman Tuhan bilang nggak kerja nggak usah makan. Ya, nah ayat terakhir Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini yang terakhir. Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini sering kali kita dengar. Marilah kepadaku, Tuhan Yesus berkata, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dikatakan, Come, take, and learn. Marilah, datanglah, pikulah, take my yoke, pikulahku, dan belajar dari Tuhan. Saudaraku, saudara pernah lihat cook nggak? Cook itu, bahasa yang gampangnya itu, kalau kita di sawah itu ada apa namanya? Yang untuk dua sapi atau dua kerbau? Bahasa Indonesia ada yang tahu? Palungan ya? Ya, cook itu kayak palungan yang di sapi itu loh. Nah itu kalau kita perhatikan, petani selalu pakai dua. Ya, dia kayak salib gitu. Ya, kiri kanannya itu ada ikat di lehernya. Nah, biasanya sapi yang lebih tua dipasangkan dengan sapi yang muda. Sapi yang tua ini menggambarkan Tuhan Yesusnya. Kalau kita mau lepas dari stres, pegang damai sejahtera Tuhan, nggak lari pada dari kita. Ya, ingat, kita pakai kuk palungan dari Tuhan. Kenapa? Ada dua. Yang pertama, beban hidup saudara otomatis lebih ringan karena berdua jalannya. Benar? Ya. Petani itu punya palungan selalu berdua. Otomatis beban saudara enggak saudara pakai sendirian. Tuhan Yesus juga bawa paling enggak setengahnya. Amin. Tapi sebenarnya lebih saudara. Kenapa? Karena dia selalu digambarkan kita ini sebagai yang lebih kecil, lebih muda. Ya, sapi yang lebih kecil dipimpin. Yang kedua, waktu kita dengan waktunya Tuhan menjadi sinkron. Sama. Kalau saudara perhatikan, waktu petani membajak pakai kuk dua sapi itu nggak bisa yang satu jalan, yang satu enggak. Saudara akan terlepas dari stres ketika saudara memiliki jam tangan yang sama dengan Tuhan. Kuk itu kenapa dikatakan membawa enak dan bebanku menjadi ringan. Bukannya Tuhan bilang saudara bermalas-malasan, enggak. Kuk itu ringan, kenapa? Karena otomatis saudara dagingnya kerja seharian, Tuhan Yesus ada di samping saudara, kerja bagi dua. Ya. Mendapatkan ketenangan, kenapa? Gak usah terburu-buru, gak usah gelisah nunggu, gak datang-datang ya Tuhan jawabannya. Karena kenapa? Karena pakai kuk. Kalau kuk itu maju mundurnya sama saudara. Saudara kalau lihat di petani, di sawah, lagi membajak, ada nggak sapinya yang jalan duluan, yang satunya enggak? Miring, nggak bisa. Waktu kita jadi sinkron dengan Tuhan, dan kita bisa pegang damai sejahtera, memasuki tahun 2022, tahun pemulihan. Jangan sampai damai sejahtera kita dicuri. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapak kami ucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, bagaimana Daud mengandalkan Engkau sebagai gembala yang baik. Kami mau Tuhan, dibebaskan dari sumber-sumber stres ini Tuhan, sehingga kami boleh memegang, menjaga, memelihara damai sejahtera yang Tuhan telah berikan, wariskan kepada kami. Ajar kami Tuhan, untuk tidak khawatir, untuk tidak terburu-buru Tuhan, untuk tidak mudah melepaskan intimasi kami dengan Tuhan dengan terbuka masuk ke dalam kumpulan yang berbeda yang tidak memberikan yang terbaik dari kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mencari pimpinan Tuhan ketika kami dihadapkan oleh berbagai macam pilihan. Ajar kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan ketika kami takut akan masa depan kami. Kami tidak takut karena beban kehidupan kami ada bersama Kristus dengan kuk yang dari Kristus. Sehingga waktu kami berjalan di kehidupan ini sama dengan waktu Tuhan. Tidak terlambat dan tidak terburu-buru. Terima kasih Tuhan. Kami siap memasuki tahun 2022 nanti Tuhan. Dengan memegang teguh damai sejahtera yang diwariskan Engkau kepada kami. Dan apa yang ketika kami telah memilih yang terbaik, hal ini tidak bisa diambil oleh siapapun. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan.